وهذه العلامة هي أنفع علامات الاسم. Dan tanda ini itu apa? Al-isnad ilaih adalah tanda yang paling bermanfaat untuk kita bisa mengenali keisimannya satu kalimat. وَبِهَا تُعْرَفُ إِسْمِيَتُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Dengan isnad ilaih ini diketahui keisimannya ma, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul ma inda Allahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah segala apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik, minal lahwi wa minat tijarah, dari senda gurau dan bentuk-bentuk perniagaan. Kemudian juga ma yang ada dalam firman-Nya, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, wa ma indallahi baq, sedangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tetap kekal. Ala tara annaha qad usnida ilaiha al-akhyariyah fil ayatil ula. Tidakkah engkau melihat bahwasanya telah disandarkan kepada ma al-akhyariyah. Jadi khair itu asalnya adalah isim tafdil, akhyar. Akhyar yang maknanya adalah lebih baik. Maknanya lebih baik karena banyaknya penggunaan maka dibuang hamzanya sehingga menjadi khair. Tandanya bahwasanya khair ini aslinya adalah akhyar selain min. Khairun min, maksudnya akhir min. Makanya dikatakan di sini qad usnida ilaihi al-akhyariyah, bukan khairiyah. Telah disandarkan kepada ma al-akhyariyah, sesuatu yang terbaik, fil ayatil ula, dalam ayat yang pertama. Qul ma indallahi khair minal lahwi wa minat tijarah. Kemana disandarkannya lebih baik ini? Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Lebih baik apa? Apa yang ada di sisi Allah. Wan nafadu fil ayat tsaniyah, dan disandarkan kepada ma an-nafad, kebinasaan, kehancuran, dalam ayat yang pertama. Ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, akan hilang. Apa yang akan hilang? Ma, sesuatu yang ada di sisi kalian dari dunia. Wal baqa'u fil ayat tsaniyah, dan al baqa' wa ma indallahi baq, masdarnya sapa yabqa adalah baq, baqi isim fa'il, sapa yabqi baqin, sara yasri sarin. Wal baqa'u fil ayati tsalitsah, dan kekekalan dalam ayat yang kedua. Wa ma 'indallahi baq. Falihadha hukima bi annaha fihinna ismun mausulun bi ma'na allazi. Oleh karenanya dihukumi, ya, bahwasanya ma pada ayat tersebut adalah sebagai isim mausul yang maknanya allazi. Qul ma 'indallahi, qul allazi 'indallah. Ma 'indakum yanfad, allazi 'indakum yanfad. Wakadzalika ma fi qouli ta'ala, demikian pula dengan ini kita mengetahui, dengan istadilai kita mengetahui keisimannya ma dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya apa yang kalian perbuat adalah tipu daya sihir. Juga kita mengetahui bahwasanya ma di sana huruf seperti ma qama Muhammadun. Di sini ma isim apa huruf? Huruf. Kenapa? Karena qiyam di sini disandarkannya bukan kepada ma, tapi kepada Muhammad. Hiya mausulatun bima'na alladhi, dan dia innama, ma di sini adalah isim mausul yang bermakna alladhi. Innama sana'u, innal ladhi sana'u. Wa sana'u silah, dan sana'u adalah jumlah silah fi'liyah bentuknya. Wal a'idu mahdhuf, dan a'idnya atau kadang disebut rabit, mahdhuf dibuang. Ya, ini bermirha innal ladzi sana'uhu, sesungguhnya sesuatu yang kalian perbuat itu. Wa kaid khabar, sedangkan kaidun adalah khabarnya. Khabarnya apa? Inna. Isimnya ma. Jadi ma isim mausul mabni 'ala sukun bi mahalli nasbin ismu inna. Wa yajuzu an tuqdiruha mausulan harfiyan, boleh pula engkau menakdirkan maknya mausul harfi, berarti huruf. Bukan apa? Isim. Maka yang setelahnya ditakwil menjadi masdar. Fatakunu fihiya wasilatuha fi ta'wilil masdar, sehingga jadilah dia ma bersama silahnya sona'u pada ta'wilan masdar. Apa ta'wilannya berarti? Innama son'ukum kaidu sahir, tidak lain son'ukum perbuatan kalian adalah tipu daya sihir. Son'ukum, sona'a sona'u son'an. Ya, kalau seperti ini tidak ada dalil. Jadi kalau seperti ini emang ada memungkinnya dua gitu, innama sana'u. Ini bisa mungkin kedua, ma'i disayih. Mausul berarti sona'a disandarkan kepadanya, ataupun kaid disandarkan kepada ma' atau harfiah, maka tidak ada yang disandarkan kepadanya. Wala tahtaju hina idzin ila taqdiri a'ir, ketika ma' dijadikan sebagai mausul harfi, maka tidak ada kebutuhan di sana untuk menaksirkan a'id. Enggak ada a'idnya karena bukan isim mausul, tidak butuh kepada a'id. Walaisa laka an tuqdiruha harfan kafa, tidak boleh engkau menakdirkan ma' di sini sebagai huruf kafa. Huruf yang menahan amalannya inna, seperti innamal a'malu binniyah, ma' di situ adalah ma' kafa yang menahan amalannya inna. Innamal a'malu, sehingga al a'malu dia harus sebagai mubtada, bukan isimnya inna. Kenapa? Karena ditahan amalannya oleh ma', meskipun dari sisi makna ada taukid. Ya tidak boleh engkau menakdirkan ma'nya di sini kafa. Alasannya ada nanti sebentar lagi. Mithluhu fi qawli ta'ala, yang semisal ini juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamallahu ilahu wahid. Tidak lain Allah adalah sesembahan yang satu. Kenapa demikian tidak boleh engkau menakdirkan ma' di sini dalam dua contoh ayat ini? Innamal sun'u dan innamallahu ilahu wahid, tidak boleh ditakdirkan ma'nya dalam ma' kafah. Bianna dzalika yujibu nasb kaid, karena kalau ma'nya itu adalah ma' kafah, itu mengharuskan kaid mansub. Kaid mansub. Ala annahu maf'ulu sana'u, atas dasar dia sebagai maf'ulnya sana'u, tapi di sini marfu, iya kan? Inna ma sana'u kaidu sahir, seandainya. Iya. Di sini maknya kafah berarti kaid. Kaidu dibaca kaid, kenapa maf'ulnya sana'u? Karena kita katakan bahwa tadi yang pertama kita bawa dengan yang pertama bahwasanya kaidu adalah khabarnya inna. Iya, maka di situ betul. Ya. Juga innamallahu ilahun wahid. Innamallahu ilahun wahid. Sama. Katanya tidak boleh dikatakan di sini maknya dikatakan sebagai kafah. Ya. Ataupun makafah ya, sepertinya ini ya. Keliru sepertinya, keliru ya. Mithluhu fi qawli ta'ala, semisal gitu. Makafah itu semisal dalam ayat Allah innamallahu ilahun wahid. Ini kafah. Ya, keliru. Mithluhu fi qawli ta'ala, yakni makafah seperti dalam contoh ayat Allah innamallahu ilahun wahid, sehingga Allah dikira sebagai mubtada ilahun khabar. Jadi innama di sini maknanya kafah. Ya. Dan fungsinya di sini innama adalah untuk menghasr, ada itu hasr. Hampir di sini ada yang mau disampaikan, ada catatan kaki barangkali mau dibaca. Tapi ini sudahlah, kayak cukup, enggak perlu. Humma qultu wal fi'lu imma madin wa huwa ma yaqbalu sa'ata ni fi sakinata taqama taqadat wa minhu ni'ma wa bisa wa asa wa laysa aw amrun wa huwa ma dalla 'ala talabi ma qabuliya in mukhatabati qumi wa minhu hati wa ta'ala aw mudhari'in wa huwa ma yaqbalu lam ka lam yaqum wa iftitahu bi harfin min na'aytu madmumin in kana al madi ruba'iyan tudahriju wa ujibu wa maftuhin fi ghairi fi ghayrika adribu wa sakhriju. Kemudian saya katakan, kata Ibn Hisham, fi'il itu ada kalanya madin. Apa ya robnya madin? Imma fi'lu madin, sifat dari fi'il. Imma fi'lu madin, gitu. Marfu, tanda dia, marfu. Tanda rafanya adalah dhammah muqaddara ala liya al-mahzufah. Jadi kata istakinain. Artinya madin. Karena ada pertemuan, ada sukun. Sukun yang ada pada ya dan sukun yang ada tanwin, maka dibuanglah ianya sehingga jadi madin, marfu'nya. Wa huwa ma yaqbalu ta'at ta'nits. Ya, dan fi'il madhi adalah fi'il yang bisa menerima ta' ta'nits as-sakinah, ta' ta'nits yang sukun. Ta' ta'nits adalah nanti akan kita baca nomor 2 catatannya. Taqamat wa qa'adat, seperti qamat dan qa'adat, dan termasuk dari fi'il madhi adalah ni'ma dan bisa dan asa dan laisa. Atau fi'il amr. Ya wal fi'lu imma madin aw amrun. Wa huwa madalla 'ala talabi ma qabuliya il mukhatabati. Fil amr adalah fi'il yang menunjukkan kepada tuntutan. Ya, disertai dengan menerima ya mukhatabah. Nah, ini kumpulan dua tanda ini adalah fi'il amr. Dia menunjukkan kepada talab, di sisi lain dia bisa ya menerima ya al mukhatabah. Kalau tidak ada ya-nya, kemudian ditambahkan ya bisa, berarti ini adalah fi'il amr. Seperti qumi. Ya. Wa minhu hati, termasuk ke dalam fi'il amr adalah hati dan ta'ala. Hati mana ya, hati? Datangkan. Ta'ala ya kemari. Atau nawil hati kalau ta'ala aqbil. Au mudhari'un atau fi'il mudhari' wa huwa ya wa huwa ma yaqbalu lam kalam yaqum maftitahu bi harfin min na'aitu madmumin in kana al-madhi ruba'iyan fa udhrij wa ujibu wa maftuhin fi ghairihi ka adribu wa astakhriju. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang bisa menerima lam seperti lam yaqum dan juga dia dibuka dengan satu huruf dari huruf yang ada pada kalimat na'aitu. Madmumin in kana al-madhi ruba'iyan dibuka dengan huruf dari huruf-huruf yang ada pada kalimat na'aitu di dhammah awalnya in kana al-madhi ruba'iyan apabila fi'il madhinya dari fi'il yang ruba'i seperti dahraja yudahriju ana udahriju ajaba yujibu ana ujibu wa maftuhin bi ghairi kadribu wa stakhriju dan di fathah awalnya pada selain ruba'i apakah sulasi ataupun khumasi ataupun sudasi seperti adribu astakhriju wa qulu anwa'ul fi'li thalathatun madhin wa amrun wa mudhari'un wa likullin minhumā 'alāmatun tadullu 'alayh. Saya katakan bahwasanya macam-macam fi'il ada 3 ya madhin i'rabnya apa madhin ya badal dari thalatha ya badal dari thalatha atau juga bisa khobar dari mubtadi' mahdhuf hiya madhin amrun gitu. Madin marfu alamat rufi ad-dhammah al-muqaddara 'ala al-ya al-mahdhufah lil-tiqai sakinaini. Jadi tanwin di sini yang betul adalah tanwin tamkin seperti pada baitun. Ya. Pada baitun dan rajulun bukan tanwin iwab, keliru yang membawa semisal ini kepada tanwin iwab. Karena tanwin ini itu hanya ada pada isim yang ghairu munsharif. Ya, tanwin didatangkan untuk menggantikan huruf yang dibuang seperti pada jawarin, ghawashin, wa amrun min fil amr wa mudhari'un wa likullin minhumā bagi masing-masing dari keduanya al-minha ketiganya ada tanda yang menunjukkan kepadanya fa'ala matul madhi ta'u ta'nisi sakinah maka tandanya fil madhi adalah ta'u ta'nisi sakinah ini ada faedah seperti ini dibaca ya orang ada yang belum paham ta'u ta'nisi adalah ta'u ta'nisi adalah allati tadullu 'ala anna maktubaha. Ta'nis adalah ta' yang menunjukkan bahwasannya kalimat yang dimasukkan oleh ta' ya, musnad ila mu'annas yaitu fi'il ini menunjukkan bahwasannya fi'ilnya fa'ilnya adalah mu'annas jelangi anna mashubah musnad ila mu'annas bahwasannya mashubnya ta' ini yaitu fi'ilnya disandarkan kepada fa'il yang mu'annas ataupun naibul fa'il juga nahu qawli ta'ala seperti contohnya firman Allah ta'ala wa qalat ulahum ikhrahum ulah mu'annas kenapa? Karena di sini fi'ilnya ya ditambahkan padanya tak. Wawasuha bisukun nazaron yasliha. Kenapa disebut atau disifati taknya dengan tak usakina? Tak yang sukun. Nazaron yasliha karena memandang asalnya. Nazaron ya bukan nazaron. Fala yunafi annahu qad ya'rib laha at-taharruk. Ini tidaklah menafikan ya, penamaan ini asakina tidaklah menafikan diharokatinya tak ini. Lisababin karena satu sebab diantaranya takhallus minil jaqai sakinah ini melepaskan diri dari pertemuan dua sukun pada contoh firman Allah Ta'ala wa qalat imra'atu fir'aun wa qalat imra'atu di sini aslinya wa qalat dikasrah taknya karena melepaskan diri dari pertemuan dua sukun sukun yang ada pada ta dan sukun yang ada pada mim karena itu akan menyulitkan bacaannya sehingga dikasrah sebut dengan kasrah apa? Aridah tetap dinamakan apa? Tanya sa'ani si sakinah hurrikat lil kasrah lil tiqai sakinah ini wakal munasabah seperti juga harokat munasabah pada semisal contoh firman Allah qalata ataina qa'in qalat karena di sini fa'ilnya adalah dua orang maka dhamirnya adalah alif menyesuaikan dengan alif maka di fathah tanya qalata kalau qalata enggak bisa ini di fathah qalata ataina qa'in wa kanaqli harakatin harakati ma ba'da ilaih seperti harakat naqal yaitu pemindahan harakat huruf yang setelahnya kepadanya dalam satu qiraah bacaan qalat ummatun dibaca qalatum matum bukan qalat ummatun harakat naqal harakat dipindahkan harakat hamzanya ke ta sehingga qalatum matun di domit ta. Kemudian juga fa'amma ta'u ta'nisil mutaharikah. Ini tambahan faedah. Adapun ta' ta'nis yang mutaharikah bukan sakinah. Adapun ta' ta'nis yang diharokati pada asalnya Faya mukhtasah bil isim, maka ini khusus masuk pada isim. Contohnya qa'imatun, qa'idatun, zahibatun, muqimatun. Ini disebut ta'u ta'nis al-mutaharrika. Adapun ta yang masuk ataupun ta yang menunjukkan kepada ta'nis lafzi saja, hanya ta'nis lafzi saja lafadnya mu'annas, maka dia masuknya kepada huruf seperti rubba, rubbata, summa, summata, dan seterusnya. Kemudian kaqamat waqa'ada minhu qaulu syair, di antaranya juga ucapannya penyair alam matrahiyat thumma qamat fawadda'at lamma tawallat hadat an-nafsu tazhab. Ya, diterjemahkan makna alamat, ya, di catatan kaki maknanya zarat, dia pun wanita itu berkunjung, fahayat, kemudian mengucapkan kepadaku salam, thumma qamat, kemudian setelah itu tidak lama dia bangkit, fawadda'at, kemudian dia pun meninggalkanku, berpamitan dariku. Kalau matau Allah tatkala dia berpaling meninggalkanku, kadatin nafsu tazak, hampir-hampir jiwaku ini tazak melayang. Mana di sini yang menjadi pembahasan alamat. Iya. Kemudian apa lagi? Hayat, qomat, wadzat, tawallat, kadat. Kadatin nafsu tazak. Kadat adalah fi'il apa? Akalul mukoroba. Akalul mukoroba. Ya, fiil-fiil yang menunjukkan dekatnya terjadinya sesuatu. Sadatin nafsu tazak, hampir-hampir atau sebentar lagi jiwa ini melayang, hampir-hampir jiwa ini melayang. Di situ ada maknanya. Kalau mau dibaca, perlu mau dibaca mana? Ya, perlu ya. Untuk latihan baca. Yasifu anna habibatahu zaratuhu fa'alqat 'alaihi tahiyya. Ya, si penyair ini mencifati, menyifati, menggambarkan kekasihnya yang datang menjenguk dia, kemudian mengucapkan padanya tahiyat, kemudian tidak lama, lam talbas, tidak lama kemudian dia pun meninggalkannya. Ya, mudi'atan, terpisah. Wa yasifu annahu lam yutik, dia mencifati dirinya si penyair ini bahwa dirinya tidak mampu, tidak kuasa untuk taudi'ah, mengantarkannya. Wa insirafa, tidak mampu untuk meninggalkannya. Bal ta'allamat nafsu, bahkan jiwanya merasa sakit, hatta ayana minal alami wa bisababihi ma yu'ani ma yu'ainul musyrifu 'alal maut, sehingga dia melihat karena sebab rasa sakit yang ada dalam hatinya dan sebab perpisahan ini, dia melihat apa yang dilihat orang yang mau mati. Wa bidzalika sudilla 'ala anna 'asa wa laisa laisa laisa harfaini kama qala Ibnu Sarraj wa ta'lam fi 'asa. Dengan ini, yaitu dengan ta'u ta'nits fi sakinah ustudilla, diambil pendalilan atau petunjuk bahwasanya 'asa dan laisa keduanya bukanlah huruf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sarraj yang dia mengatakan bahwasanya laisa dan 'asa adalah huruf. Wa sa'ala fi 'asa, dan juga seperti pendapatnya Sa'la yang mengatakan bahwasanya 'asa adalah huruf. Wa kama qala al-Farisi fi laisa, dan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Farisi tentang laisa, laisa kata al-Farisi laisa itu huruf. Ya, padahal semuanya tadi laisa 'asa, laisa 'asa itu adalah fi'il karena dia bisa dimasuki oleh sautani fi sakinah. Seperti dibaca juga ini. Latin macam. Nomor satu, catatan nomor kaki, catatan nomor satu. Nazarul qailuna bi harfiyati 'asa wa laisa ila ma'naha faqalu 'asa kalimatun tadullu 'ala taraji fa hiya mithlu la'alla fi dhalika wa laisa kalimatun tadullu 'ala nafsi fa hiya mithlu ma fi dhalika wa lamma kanat la'alla harfan bi ittifaq wajaba an takuna 'asa harfan ayda wa lamma kanat ma harfan bi ittifaq wajaba an takuna laisa kadhalik wa rudda hadha al-istidlal bi annahu la yalzam an yakuna al-kalimatani allatani tadullani 'ala ma'nan wahidin mutahidatayn fi an-naw' ya mutahidatain bin naw' fa kam min al-asma ma yadullu 'ala ma'na al-huruf wa kam min al-af'al ma yadullu 'ala ma'nan yadullu 'alaihi harfun. Ya, nomor satu di sini kata al-Farisi laisa itu adalah huruf. Ya, mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya 'asa laisa itu adalah huruf karena memandang maknanya, makna 'asa dan laisa, kata mereka 'asa adalah kata yang menunjukkan kepada taraji. Ya, fahuwa mitlu la'alla, dan dia seperti la'alla. La'alla adalah harfu taraji. Biasanya yang namanya harapan diungkapkan dengan huruf seperti la'alla. Ya. Wa laisa kalimah dallat 'ala nafi, dan laisa adalah kalimat yang menunjukkan kepada nafi. Iya. Fa yanitlu ma, ini semisal ma, ma nafiyah. Walamma kanat la'alla harfan bi ittifaq, dan dikarenakan la'alla itu huruf dengan kesepakatan ahli nahwu, maka wajib pula an takuna 'asa harfan aidho. Untuk 'asa juga iya, sebagai huruf. Karena dia maknanya sama dengan apa la'alla. Walamma kanat ma harfan bi ittifaq, di sini bukan bukannya. Dan dikarenakan ma itu adalah huruf dengan kesepakatan ahli nahwu, maka wajib pula laisa yang semakna dengan ma itu digolongkan kepada huruf. Dan ini rudda hadzal istidlal. Istidlal ini dibantah dengan bahwasanya tidak mesti an yakuna kalimatani, ada dua kalimat yang sama-sama penunjukannya kepada satu makna. Ya, kemudian dia satu dalam macamnya. huruf semua, tidak. Fakam minal asma, betapa banyak dari isim-isim yang dia menunjukkan kepada makna-makna huruf. Dan banyak pendapat, betapa banyak pula dari fiil-fiil yang menunjukkan kepada satu makna yang makna itu ditunjukkan oleh huruf. Tapi masing-masing berbeda nauknya. Wa ala anna ni'ma laysat isman kama yaqulul farra wa man wafaqah. Dan dengan ini pula kita mengetahui bahwa ni'ma itu bukanlah isim tapi fi'il, karena dia ni'ma bisa menerima tak. Kama yaqulul farra wa man wafaqah, sebagaimana pendapatnya al-farra dan yang sependapat dengannya, yang mengatakan bahwasanya ni'ma adalah isim. Ini boleh baca enggak? Barangkali sudah tahu sudah. Iya. Baca enggak, Pak? Ah. Baca enggak? Catatan kakinya tentang ni'ma. Kenapa mereka berpendapat bahwa ni'ma itu adalah isim? Belum enggak? Baca ya. Za'amu anna ni'ma wa bisa ismani bi ma'na al-mamduh wal mazmum bi dalili dukhuli harfil jari 'alayhima. فيما روي أن أعرابيا بشر بأن امرأته ولدت بنتا فقال والله ما هي بنعم الولد وأن آخر سار إلى محبوبته على حمار بطيء سير فقال نعم السير على بئس العير. ورد هذا الاستدلال بأن مدخول حرف الجر اسم محذوف أي ما هي في ولد مقول فيه نعم الولد ونعم السير على حمار مقول فيه بئس العير. أشياء دفع حذر mereka menduga bahwa saya nikmat dan bisa adalah isim yang maknanya mamduh yang dipuji, mazmum dan yang dicela. Kalau nikmat yang dipuji, nikmat rajul Zaid misalkan, yang dipuji dari kaum laki-laki adalah Zaid gitu. Kalau bisa berarti mazmum yang dicela. Bidalil, kata mereka, dalilnya dukhuli harfil jar, huruf jar bisa masuk kepada nikmat dan bisa. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya huruf jar hanya bisa masuk kepada apa? Isim. Pada apa yang diriwayatkan oleh dari seorang Arabi, seorang Badwi yang dia dikasih kabar gembira dengan bahwasanya istrinya melahirkan seorang anak perempuan, maka dia pun berkata, wallahi ma hiya bi ni'mal walad, demi Allah, dia anak wanita tadi bukanlah sebaik-baik anak. Ya. Bi ni'mal walad. Kalau walad dalam bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an itu mencakup laki-laki dan perempuan. Uyusikumullahu fi auladikum, Allah berikan wasiat atas kalian, atas anak-anak kalian, masuk laki-laki dan perempuan. Tapi di daerah tertentu terkadang walad untuk laki-laki saja. Wa akhar, dan yang lain, saro ila mahbubati, berjalan menuju kasihnya tapi di atas tunggangan keledai yang berarti sayur lambang jalannya. Faqala, maka dia pun berkomentar, ni'mat sayri ala bi'sal 'ayr, sebaik senikmat-nikmat perjalanan di atas sejelek-jelek kendaraan. Di sini ala bisa, ya. Di sini bisa dimasuki ala, tapi bisa dibantah ini istidlal. Subhanallah. Warudah hadzal istidlal, istidlal ini dengan ucapan yang fasih ini, ucapan Arabi, ucapan yang fasih, dibantah istidlal ini bi anna madkhula harfil jar, bahwasanya sesuatu yang ataupun kalimat yang dimasuki oleh huruf jar itu bukanlah nikmat dan bisa, tapi isimnya mahdhuf. Ini ringkas saja, kalau mau rinciannya di kafir sebutkan. Aima hiya biwaladin makulin fi ni'mal walad. Di situ ada makul, ya, yang dibuang. Ada sifat dan mausul yang dibuang. Sifatnya walad, mausulnya makul, itu dibuang. Biwaladin makulin fi ni'mal walad. Bukanlah dia wanita ini adalah seorang anak yang makulin fi, yang dikatakan padanya ni'mal walad, sebaik-baik anak. Ya. Wa ni'mat sayr ala himarin makulin fi bi'sal air, senikmat-nikmat perjalanan ala himarin, di atas keledai yang dikatakan padanya bi'sal air, sejelek-jelek kendaraan. Balihi af'alun madhiyah, bahkan semuanya adalah fi'il-fi'il madhi litisali ta'al mazkura biha, karena bersambungnya ta' yang telah disebutkan tau ta'an izi sakinah dengannya. Wa dhalika qaulika, ini seperti ya qaulika, ungkapanmu, laisat hindun zalimatan fa'asat an tuflih, laisat hindun zalimatan fa'asat an tuflih. Ya, di sini jelas laisa dimasuki oleh ta. Kemudian asa juga. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, man tawadda yawmal jumu'ah, ya, fabiha wa ni'mat. Wa qawli syair, ni'mat jazaul muttaqin al-jannah, darul amani wal muna wal minnah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dengannya ni'mat. Ini takdirannya adalah fabiha, maksudnya fabiruhsati, dia fabiruhsati akhadha. Siapa yang dia berwudu di hari Jumat, fabiruhsati akhadha, maka dia mengambil rukhsah. Kemudian wa ni'matur rukhsah al-wudu, wa ni'matur rukhsah al-wudu, dan sebaik-baik rukhsah adalah wudu. Ya, difahami? Fabiha maksudnya fabi rukhsah akhadha. Wa ni'mat maksudnya wa ni'mat ar-rukhsah atu wa ni'mat ar-rukhsatu apa? Al-wudu'a. Ya. Ataupun al-wudu'. Wa ni'mat ar-rukhsah al-wudu'. Wa qawli syair dan juga ucapannya penyair, ni'mat jazaul muttaqin, sebaik-baik balasan bagi orang yang bertakwa adalah surga, negeri keamanan, negeri yang dicita-citakan dan negeri anugerah. Wahtarazdu bisakina anil mutaharika fa inna khasatun bil asmaka qaimatin wa qaidah titik. Dan saya berjaga-jaga dengan saya tambahkan keterangan as-sakinah ta'u ta'nits sakinah ya dari masuknya al-mutaharika, karena ta'u ta'nits al-mutaharika ini khusus masuk kepada isim seperti qaimah dan qa'idah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Allahu a'lam. Barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang tertinggal atau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau ada, kita cuba. Alhamdulillah, sudah selesai.